Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, ini kelihatannya sudah mulai sore. Siang tadi juga banyak yang ngantuk-ngantuk saya lihat. Coba kalau ada pertanyaan dimasukin aja, nanti setiap 30 menit saya berhenti, saya jawab pertanyaan 5 menit, kemudian saya lanjutkan materi. Baik, kemudian dari pembahasan yang penting untuk dibahas dan diingatkan terkait dengan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan kewajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berpuasa. Dan puasa Ramadan itu adalah puasa wajib untuk kaum muslimin. Dan kewajiban puasa itu di tengah umat Islam itu melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama, diwajibkan puasa tanggal 10 Muharram saja, satu hari saja. Jadi sebelum kewajiban puasa Ramadan, puasa wajib kaum muslimin adalah puasa apa? Tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Setelah itu turun kewajiban puasa Ramadan. Dan ketika puasa Ramadan diwajibkan di tahapan kedua, itu kewajibannya siapa yang mau berpuasa, dia berpuasa. Dan siapa yang tidak mau berpuasa, walaupun dia sanggup berpuasa tapi dia tidak mau berpuasa, boleh saja dia berbuka tapi dia bayar fidyah. Itulah yang disebut di dalam ayat setelahnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi siapa yang mampu berpuasa tapi dia berbuka, maka dia bayar fidyah, memberi makan orang miskin. Ini tahapan yang kedua. Jadi dia mampu berpuasa, enggak apa-apa dia berbuka, tapi bayar fidyah. Tahapan yang ketiga, ditetapkan kewajiban bagi siapa yang punya kemampuan. Itulah di ayat setelahnya lagi, faman syahida minkum asyhara falyasum. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Jika kapan dia saksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Iya. Tapi kalau dia ada udzur seperti safar, sakit, tetap dia boleh berbuka tapi diganti di hari yang lain. Ya, dan ini kenapa diulangi lagi tentang orang yang sakit dan orang yang safar itu di ayat ketiga, padahal sudah disebut di ayat yang kedua. Faedahnya supaya ditegaskan bahwa hukum ini tidak terhapus. Iya. Jelas ya? Jadi subhanallah, umat Islam ini diwajibkan atas mereka berpuasa. Ketika puasa diwajibkan, diitari dengan berbagai kemudahan, hal yang meringankan jiwa mereka. Yang pertama dipanggil dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu, disuruh dengan seruan keimanan, wahai orang-orang yang beriman. Karena memang puasa ini kaitannya dengan keimanan. Iya. Dan pahala yang agung bagi siapa yang melakukannya karena keimanan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Sebut keimanan. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ditegaskan dulu kewajiban puasa. Iya. Hanya setelah itu umat Islam diberi hiburan. Ya, sebab suatu kalau tiba-tiba dikatakan ini wajib atas kamu. Iya. Seorang misalnya dikatakan kamu wajib melakukan begini. Itu jadi beban terhadapnya. Itu umumnya manusia ya. Tapi rahmat Allah, kita dihibur. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Oh, rupanya umat-umat sebelum kita juga pernah diwajibkan. Kalau gitu wajar kita juga kena kewajiban. Ini terhibur namanya. Jika kata umat Islam saja itu terasa berat. Dan ada dari sisi lain, hiburan dari sisi lain, oh umat-umat lain juga telah diwajibkan atas mereka puasa. Berarti puasa ini memang ibadah yang agung di sisi Allah. Buktinya ada di syariat para nabi dan para rasul seluruhnya. Bukan hanya di syariat siapa? Umat Islam saja. Ini menunjukkan bahwa dia adalah ibadah yang agung disyariatkan di umat-umat sebelum kita juga. Ini terdapat makna isyarat menunjukkan keutamaan puasa di bulan Ramadan ini. Iya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ini keutamaan dari puasa. Keutamaan dari puasa itu apa? Supaya kalian apa? Bertakwa. Iya. Ini pendidikan Al-Qur'an ya, metode di dalam menyampaikan agama. Dimulai dulu menjelaskan hukum puasa. Hukum puasa wajib. Setelah itu baru diterangkan keutamaannya supaya kalian apa? Bertakwa. Itu cara mendidik hukum di tengah manusia. Karena itu enggak benar ya orang yang berdakwah caranya baca fadailul amal saja. Fadilah-fadilah keutamaan enggak mengerti tentang hukum-hukum. Iya. Hanya keutamaan begini, keutamaan begitu. Tapi tidak benar di dalam menjelaskan hukum-hukum. Dan ini metode banyak ditempuh oleh dai-dai di jalan Allah. Dan itu metode yang keliru. Metode yang keliru. Iya. Sebab jiwa itu, sebagian jiwa, itu ada yang tidak cukup diikat dengan keutamaan. Iya. Sama dengan anak kecil yang apa namanya, sudah terlalu banyak hadiah dia miliki di rumahnya. Sudah terlalu banyak yang hadiah yang pernah dia terima, ditawarkan. Ditawarin hadiah ini, hadiah itu, enggak terlalu tertarik. Sebab dia sudah apa? Terbiasa. Kalau kamu buat begini, kamu diberi hadiah ini. Kamu buat begini, diberi hadiah ini. Hadiah dia sudah sering terima, ngapain lagi? Dia banyak pikir hadiah. Tapi kalau diikat dengan ikatan kewajiban, kamu kalau tidak melakukan ini, maka dosanya begini. Ini terikat kewajiban namanya. Nah, itu akan menjadi apa? Ikatan yang kuat di dalam jiwa. Nah, itu dasarnya umat Islam. Sebab agama ini keislaman tunduk sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Iya, tapi dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya untuk umat Islam, kita diberi dari keutamaan-keutamaan yang dengannya seorang hamba itu semakin termotivasi, semakin bersemangat di dalam menjalankan ibadah. Ya, kalaupun dia tidak tahu keutamaannya, tidak ada masalah bagi dia. Sebab sami'na wa ata'na, kami dengar dan taat, itu sudah besar bagi seorang muslim dan muslimah. Karena itu Allah sifatkan orang yang beriman, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah perkara, tidak pantas dia punya pilihan yang lain. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, ini ikatan yang paling kuat. Dan Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Tidak demi Rabbmu, sungguhnya mereka itu belum beriman sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai pemutus, hakim pemutus segala perselisihan yang mereka berselisih padanya, kemudian mereka menerimanya dengan sebenar-benar penerimaan, tidak ada suatu ganjalan apapun di dalam hatinya. Iya. Nah, itulah orang yang beriman. Jadi seorang mukmin itu dasarnya dia mengerti kewajiban dulu. Setelah itu dia kenal keutamaan-keutamaan supaya semakin termotivasi. Adapun orang yang metode dakwanya hanya sibuk mengurus keutamaan-keutamaan, tidak mengerti apa hukum-hukum, tidak mengerti tauhid, tidak mengerti kesyirikan, tidak mengerti sholat, ya bagaimana cara sholat yang benar, maka ini enggak benar metode dakwah yang seperti ini. Iya. Kalaupun ada manfaatnya, manfaatnya enggak kuat, manfaat yang sedikit. Iya. Maka seorang muslim dan muslimah hendaknya melihat bagaimana tuntunan-tuntunan Al-Quran dan hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatur. Jadi katakan, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba ala alladhina min qabalikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ini salah satu dari manfaat puasa, buah dari puasa itu, supaya kalian bertakwa. Karena di dalam puasa itu terdapat dari kegiatan-kegiatan yang membuat seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Takwa itu secara bahasa dari kata al-wiqayah, yang bermakna pelindung, yang membentenginya, yang memisahkannya dari kejelekan. Itu asal bahasa takwa dari kata al-wiqayah. Jadi seakan-akan orang yang bertakwa itu dia buat pelindung antara dirinya dengan kemurkaan Allah. Dia bentengi dirinya dengan tembok yang memisahkannya dari api neraka. Itulah takwa namanya. Karena itu takwa kata para ulama, anta'amalah bita'atillah ala nurim minallah tarju sawab Allah, wa tatruka ma'asiyat Allah ala nurim minallah takhafu iqab Allah. Takwa adalah engkau beramal ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah karena mengharap pahala dari Allah. Dan takwa itu adalah engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, engkau takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi globalnya takwa itu menjalankan segala yang diperintah, meninggalkan segala yang dilarang sesuai dengan tuntunan syariat. Itulah yang disebut dengan takwa. Iya. Dan ini adalah kalimat yang sangat agung. Karena puasa itu mengarah kepada ketakwaan. Seorang terdidik di dalam puasanya, terdidik di dalam puasanya meninggalkan apa yang dilarang. Apakah itu larangan khusus terkait berpuasa, terkait dengan puasa, atau dosa-dosa besar yang lainnya, dosa-dosa yang lainnya Iya. Nah, harus diketahui ya bahwa kemuliaan masa itu punya pengaruh di dalam besarnya ketaatan dan besarnya pahala dan besarnya dosa. Iya. Karena itu di tanah haram di Mekah, tatkala dia diagungkan di sisi Allah, berbuat dosa di tanah haram itu lebih besar daripada di tempat lainnya. Iya. Maka seorang berbuat dosa di bulan Ramadan itu lebih bermasalah daripada di tempat lainnya. Jelas ya? Dan ini diucapkan oleh sejumlah ulama dan pendalilannya dari sisi i'tibar itu sangat banyak. Menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan yang diagungkan, dibesarkan. Iya. Maka berbuat dari dosa di situ tentunya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang bertakwa dia tinggalkan segala yang diharamkan. Dan dia jalankan dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang sifatnya ketaatan, apakah itu dalam kaitan puasa atau ibadah yang lainnya di bulan Ramadan, maupun ketaatan yang lainnya, apa saja dari ketaatan, berusaha dia laksanakan di bulan Ramadan, dia mengerjakannya agar supaya menjadi baik amalannya. Karena itu suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Abu Bakar menjawab, saya Rasulullah. Nabi tanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini sholat jenazah? Abu Bakar berkata, saya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa di antara kalian yang hari ini mengunjungi orang sakit? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Nabi tanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini bersedekah? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Subhanallah. Dalam sehari, Abu Bakar bisa mengumpulkan 4 amalan, tidak dilakukan oleh yang lainnya. Iya. Karena memang pengaruh puasa itu, harusnya membawa kepada hal yang baik. Membuka pintu-pintu ketaatan yang baik, yang lainnya. Membuka pintu ketaatan yang lainnya. Maka ini dari kenikmatan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin dan muslimat, di mana di bulan Ramadan ini dibukakan untuk mereka berbagai pintu kebaikan, pintu ketaatan. Iya. Itu semuanya mengantarnya kepada takwa. Dan takwa ini sumber kebaikan. Iya. Karena itu banyak dari ibadah yang disyariatkan ujungnya supaya bertakwa. Karena memang takwa adalah tonggak kebaikan. Dia adalah hal yang merupakan kebaikan seluruh umat. Karena itu Allah berwasiat kepada semua umat untuk bertakwa. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullaha. Sungguh kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah. Allah jadikan takwa ini sebagai sebab seorang itu masuk di dalam sorga. Iya. Sebab seorang itu masuk di dalam sorga, dihindarkan dari api neraka. Allah mengingatkan tentang salah satu kejadian pada hari kiamat, di mana setiap manusia akan melewati sirat, jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahannam. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina attaqaw wa nadaru adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali akan mendatangi jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahannam. Itu adalah sebuah ketentuan dari Rabbmu yang sudah ditetapkan. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan diselamatkan. Dan kami biarkan orang yang zalim jatuh di dalamnya dalam keadaan berlutut. Iya. Nabi Muhammad hamba yang paling bertakwa. Tapi bersamaan dengan itu Allah berfirman kepadanya, ya ayuhan nabi ittaqillah. Wahai nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan sebab kebaikan manusia, sebab kesejahteraan sebuah negeri adalah dengan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Jadi jamin berkah turun dari langit dan bumi. Bukan dari bumi saja, dari langit turun. Subhanallah. Iya. Di ayat yang lain, walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Andai kata mereka menegakkan Taurat, Injil dan kitab yang diturunkan kepada mereka, mereka akan makan dari atas kepala mereka dan dari bawah kaki mereka. Iya. Tapi yang terjadi mereka mendustakan, maka mereka kena perbuatan mereka sendiri. Iya. Karena itu takwa ini merupakan salah satu tujuan pokok di dalam puasa. Dan bagi siapa yang ingin berubah di bulan Ramadan, ingin lebih baik, harus selalu dia perhatikan makna takwa. Sejauh mana dia telah bertakwa. Sebanyak mana dia melakukan amalan-amalan yang terdapat ketakwaan di dalamnya. Ini harus menjadi perhatian. Bagi siapa yang ingin lebih baik di bulan Ramadan, ingin berubah di bulan Ramadan, diperhatikan dari makna takwa tersebut. Iya. Dan pembahasan takwa serta cakupan-cakupannya di dalam bulan Ramadan itu banyak sekali ya. Bukan pada puasa saja. Ada pada sholat malam, pada i'tikaf. Iya. Pada sedekah, pada zakat fitri, pada haji, pada umrah, pada solatnya secara umum, dan selainnya dari amalan-amalan ibadah. Ya, maka ketakwaan yang dia petik dari puasa itu menambah ketakwaan yang dia petik dari solatnya, ketakwaan yang petik dari sedekahnya. Sebab takwa itu ada di banyak pembahasan. Karena memang takwa melaksanakan segala ketaatan, meninggalkan segala yang dilarang. Iya. Jadi kalau dia puasa dengan benar-benar puasa, nah itu pasti dia bertakwa. Jadi kalau dia masih belum merasakan takwa pada saat dia berpuasa, ini menunjukkan puasanya ada masalah. Perlu dia perbaiki puasanya. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Iya. Kata beliau, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah tameng, perisai. Idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfath wala yaskhab. Apabila hari puasa salat seorang dari kalian, jangan dia berbuat rafath. Rafath ini bisa bermana hubungan suami istri, bisa bermana hal-hal yang jelek. Dan jangan dia berbuat gaduh. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu. Kalau ada yang mencela dia atau memeranginya, falyakul inni imrun shaim. Hendaknya dia berkata, saya adalah seorang yang berpuasa. Apa maksudnya ini? Saya orang yang berpuasa. Jadi kalau ada yang mencela dia, Ada yang memukulnya misalnya. Dia berkata saya orang yang berpuasa, tapi tangannya juga ikut mukul begitu. Saya ini orang yang berpuasa. Ya. Harus diterapkan mana puasa itu. Jelas ya? Mana betul dia menahan, dia bertakwa di dalamnya. Nah, itulah puasa. Kalau dia puasa dengan benar, pasti dia terbawa kepada ketakwaan. Karena itu kita perhatikan dari puasa yang kita kerjakan. Selalu kita awasi. Iya. Nilai-nilainya. Sudut-sudut ibadahnya. Jangan sampai ada sesuatu yang keluar dari ketakwaan. Nah ini hendaknya diperhatikan. Dan ini termasuk salah satu pembahasan pokok dan salah satu maksud agung di belakang puasa itu. Baik, saya baca dulu sebagian pertanyaan ya. Apakah boleh membayar fidyah hanya kepada satu orang miskin saja apabila yang ditinggalkan itu 5 hari atau 10 hari 20 hari. Nah, boleh kalau dia tinggalkan 20 hari puasa, maka dia bagi kepada 20 orang miskin. Iya. Sebab kalau dia 20 makanan, dia beri kepada satu orang miskin, itu satu orang terhitungnya. Karena di ayat dikatakan fidyatun ta'amu miskin, makanan ke satu orang miskin, satu fidyah. Iya. Ya, kalau dia beri 5, dia beri kepada 5 orang miskin. 10 kepada 10 orang miskin. 20 kepada 20 orang miskin. Berapa kadar atau bentuk membayar fidyah? Ya, dia umumnya kalau fidyah itu adalah 1/2 sa'. Karena itu ketentuan umum di pembayaran kafarah. Iya. Seperti di dalam hadis Ka'ab bin Ujrah. Kemudian fidyah yang dikeluarkan itu dari makanan yang biasanya dia makan. Kalau biasanya dia makan makanan ada yang 10 ribu, ada yang 15 ribu, ada yang 20 ribu, maka diambil yang pertengahan, yang 15 ribu. Diambil yang pertengahan. Karena dalam Al-Quran dikatakan, min awsati ma tut'imuna bihi ahlikum. Dari pertengahan yang diambil. Adapun berapa banyaknya setelah itu dilihat kepada kebiasaan di tengah masyarakat. Umumnya kalau sudah diberi makanan begini, misalnya nasi, ada telurnya, ada ikan, ada sayurnya, ini sudah lebih dari 1/2 sa', ya, 2 telapak tangan sudah lebih diberikan, nah itu umumnya sudah dianggap apa? Diberi makanan. Ya, dan boleh dia beri dengan makanan mentah, tapi kalau dengan makanan jadi itu lebih hati-hati. Lebih bagus. Dan dalam fidyah tidak boleh dibayar dengan uang, harus dalam bentuk makanan. Sebab demikianlah diperintah di dalam Al-Quran. Banyak orang tua berpuasa supaya anaknya dimudahkan dalam ujian akhir nasional. Ya, kalau dia lakukan hal tersebut hanya kadang-kadang saja, tidak ada masalah insyaallah taala. Karena puasa itu memang salah satu sebab seorang itu dimudahkan. Sebagaimana seorang kalau ingin dimudahkan, dia boleh berdoa. Ya, dia sholat, bersedekah, puasa, itu boleh saja. Tapi kalau dia jadikan kebiasaan khusus tiap kali anaknya ujian dia pasti puasa, ini dari hal yang keliru. Sebab mengkhususkan ibadah untuk itu perlu dalil ya. Adakah sholat hajat? Kalau tanya apa ada haditnya, jawabannya ada hadit tentang sholat hajat. Tapi semua hadisnya lemah, tidak ada yang kuat. Maka diambil kaidah umum ya, bahwa sholat hajat itu semua jalur periwayatannya lemah, tidak ada yang kuat. Tidak disyariatkan untuk hal itu. Sebuah ibadah ada rukun wajib sunnah, misalnya sholat. Jika sengaja meninggalkan wajib, apakah sholatnya syah? Ini tidak mesti seperti ini ya. Sebagian ibadah itu ada yang rukun, ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Sebagian ibadah. Ya. Tapi sebagian ibadah dia sunnah saja, karena memang asalnya dia sunnah. Ibadah sunnah. Jelas ya? Ada yang wajib saja. Ada yang hanya dikenal syah atau tidak. Itu pembahasan-pembahasan. Nah, tapi kalau dia seperti sholat misalnya, kapan dia meninggalkan kewajiban, itu dirinci. Kalau dia tinggalkan kewajiban dengan sengaja, dia tahu, maka batal sholatnya. Tapi kalau dia tinggalkan hal tersebut tidak sengaja, dia lupa, maka sholatnya syah. Hanya saja dia lengkapi dengan sujud sahwi. Dengan sujud sahwi. Mohon dijelaskan makna hadis berikut. Man qara'a surat al-kahfi lailatul jum'ah haba'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Siapa yang membaca surah al-kahfi pada malam Jumat, Allah akan terangi untuknya cahaya antara dia dan baitul atiq. Maksudnya siapa yang baca surah al-kahfi lengkap, satu surah penuh pada malam Jumat, paling afdalnya malam ya, dia kerjakan, dia baca. Iya, karena sahabat yang baca surah Al-Kahfi itu dia bacanya di malam hari. Di dalam hadis riwayat Muslim, ketika dia baca sehingga turun cahaya begitu ketika membacanya. Nah, ini membaca setiap malam Jumat. Dan kata malam dalam bahasa Arab itu mengandung malam bersama siangnya. Kadang digunakan malam bersama siangnya, dan kadang kalau dikatakan siang hari berarti siang bersama malamnya, itu dalam bahasa Arab. Jadi mungkin malam dan siang masuk dua-duanya. Hanya saja kalau dia baca di malam itu lebih bagus, lebih hati-hati. Iya. Jadi kalau dia baca surah Al-Kahfi di malam Jumat, Allah akan terangi untuknya antara dia dan Ka'bah. Diberikan dari cahaya, dari hal yang meneranginya. Iya. Antara dia sampai ke Ka'bah jauhnya. Ini ibarat akan kebaikan dan keberkahan yang dia dapatkan. Karena itu mungkin dia diberi dari cahaya pada urusan cahaya di dalam ibadahnya, cahaya pada dirinya. Nah, itu hal yang baik ya. Tapi ini membaca surah Al-Kahfi bukan sekadar membaca saja. Ya, baca tancap gas yang penting selesai. Ya. Itu namanya khataman surah Al-Kahfi. Tapi yang dimaksud sini dia membaca dengan tadabbur akan kandungannya, dia pengerti makna-maknanya. Semakin dia tadabbur, mengerti maknanya, apalagi dia berusaha memperbaiki dirinya dalam mengamalkannya, maka itu pasti cahayanya lebih besar untuknya. Iya. Dan ini salah satu pembahasan kita ya, di pembahasan tema kita di masalah membaca Al-Quran. Iya. Membaca Al-Quran itu banyak keutamanya di bulan Ramadan. Iya. Dan kebanyakan ayat yang disebutkan membaca itu didatangkan dengan lafaz tilawah. Innal ladina yatluna kitab Allah. Sungguhnya mereka yang membaca kitab Allah, mentilawah. Banyak orang yang salah paham tentang makna tilawah. Dianggap tilawah itu dia baca Al-Quran bagus, tajwid bagus saja. Karena yang masyhur di Indonesia ini musabaqah tilawatil Quran, perlombaan baca Al-Quran ya begitu bacanya, dilagukan sampai merah-merah mukanya, Ya, karena terlalu panjang nafasnya. Jadi seakan-akan itu yang dikatakan tilawah. Hanya pada ucapan lisan. Nah itu enggak benar ya. Tilawah itu terbagi tiga. Ada tilawah lafziyah, ada tilawah ma'nawiyah, dan ada tilawah hukmiyah. Ada tilawah secara lafaz. Dia baca lafaz Al-Quran itu. Dia baca tajwidnya dengan benar. Semakin baik dia membacanya sebagaimana diturunkan, maka semakin banyak pula pahalanya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahir bil Quran ma'as safaratil karamil barara. Walladhi yaqra'u walladhi yatata'u fil qira'ah wa huwa 'alaihi syaq falahu ajran." Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia bersama malaikat mulia yang sangat baik. Dan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia terbata-bata, tersendak-sendak, berat terhadapnya, dia dapat dua pahala. Iya, maka membacanya lebih bagus, lebih lancar, lebih sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, maka itu akan lebih sempurna, lebih besar pahalanya. Ini jenis tilawah yang pertama. Tilawah yang kedua adalah tilawah ma'nawiyah. Dia baca Al-Quran itu dengan memahami maknanya, tadabbur terhadap kandungannya. Dan kita diperintah dalam hal ini. Dan Al-Quran diturunkan untuk itu. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih. Itulah Al-Quran, kitab diturunkan kepada engkau penuh dengan berkah, penuh dengan berkah, supaya mereka tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Dan Allah berfirman, afala yadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha, atau hati-hati itu sudah terkunci. Kalau dia tidak tadabbur, dianggap terkunci hatinya. Subhanallah. Maka seorang itu hendaknya mentilawal Quran juga dari sisi maknanya, jangan dia baca, dia pelajari tafsirnya, dia hadir di majelis-majelis tafsir, dia baca dengan memahami maknanya, tadabur kandungannya. Iya, kita tidak usah jauh-jauh, mulai dulu dari yang ringkas-ringkas saja dulu, yang bisa dibaca dalam sholat. Mulai pelajari tafsir surah Al-Fatihah, tafsir tiga kul, tafsir juz amma, yang biasa dibaca dulu, sering-sering dibaca. Ya, agar seorang itu punya fikih terhadap Al-Quran yang dia baca. Nah, ini perintah tadabbur Al-Quran datang dalam bentuk perintah ya, dan perintah itu bermana apa? Bermana wajib, hati-hati. Perintah itu bermana wajib, bukan sembarangan. Perintah bermana wajib. Apalagi kalau dia tadabur dikatakan hatinya telah dikuful. Tahu artinya kuful? Kuful itu tergembok sudah, terkunci. Iya. Dan bahasa hati terkunci dalam Al-Quran itu banyak bahasanya. Ada yang dibahasakan apa namanya, ar-rain. Kalla barana ala kulubihim, sekali tidak, bahkan rain terhadap hatinya. Rain itu hatinya tadinya kadang bersih, begitu dia berbuat dosa dititikkan titik hitam, titik hitam, titik hitam, sampai menjadi hitam pekat. Itu rain namanya. Ini tingkatan pertama dari ketertutupan hati. Ada tingkatan lebih besar namanya at-taba. Bal taba'allahu ala qulubihim, bahkan Allah telah mencetak hatinya. Jadi hatinya itu sudah ditutup dalam cetakan, tertutup juga. Iya. Kalau di dalam bahasa Arab itu, orang yang mengirim surat perangko itu disebut tabi, perangko dalam bahasa Arab. Kenapa? Sebab surat itu sudah tertutup, baru ditempel apa? Perangko yang menutupnya. Nah, yang lebih tertutupnya lagi itu al-kuful namanya. Jadi kalau dia tidak tadabur Al-Quran, subhanallah, apakah sudah ada kuful di hatinya? Ini luar biasa ya. Iya. Al-Quran ini diturunkan kepada seorang bukan untuk apa namanya, dijadikan sebagai bacaan saja. Iya. Diperhatikan dengan baik. Nah, seorang menerima surat dari kekasihnya yang sangat dia nanti, berita yang sangat penting, dan di surat itu banyak hal yang sangat berharga untuk dirinya. Ketika dia terima surat, masya Allah, saking rindunya, dengan linangan air mata dia buka suratnya. Iya. Dia baca surat tersebut dengan suka hati, penuh cinta, gembira dia lihat surat itu. Dia ulangi lagi suratnya. Sudah dia baca pagi ini, siang apa lagi tadi sebut, dia baca ulang lagi. Sore dia ulangi, mungkin dalam sehari dia ulangi berapa puluh kali dia baca. Sampai lama-lama suratnya sudah dia hafal. Iya. Teringat di mana-mana isi surat. Nah, kalau ada orang yang dicintai seperti ini, sebanyak apapun kebaikannya, itu tidak lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta kepada makhluk, enggak boleh dia lebih cinta, melebihi cintanya kepada Allah. Iya. Seindah apapun isi surat itu, tidak akan lebih indah dari isi Al-Qur'an. Tapi kok kalau baca Al-Qur'an biasa-biasa saja. Nah, ini harus dipertanyakan. Iya. Kalau dia mengaku cinta, ini kayaknya cintanya masih perlu dibuktikan. Iya. Masih perlu dibuktikan. Kalau dia mengaku hatinya bersih, kayaknya masih perlu dibersihkan. Iya. Karena itu kata sebagian as-salaf, disebut dari Uthman bin Affan, "Law taharatil qulubu lama syabi'at min kalami rabbiha." Andai kata hati itu suci, hati itu tidak akan kenyang dari mendengar firman Rabb-nya. Tidak akan pernah puas. Dia pasti akan selalu membaca. Iya. Maka ini dari keagungan Al-Quran. Jadi jangan sampai di bulan Ramadan, Al-Quran yang agung ini hanya berlalu begitu saja untuk seorang hamba. Ya, ada yang bagus, masya Allah. Target saya di Ramadan ini, target saya yang menghatam 3 kali. Bagus targetnya, masya Allah. Ya. Tapi khatam dengan apa dulu? Ya. Harus dengan tadabbur, dia baca, dia cermati, dia perhatikan. Ya. Ketika ada yang halal dia lewati, dia perhatikan. Ada yang haram, dia cermati, jangan sampai dia pernah melakukannya. Ya. Diingatkan tentang sorga, dia periksa dirinya, sudahkah dia rindu kepada sorga itu, beramal, amalan yang mengantarnya ke sorga. Ada neraka, ya. Adakah dirinya takut kepada neraka tersebut, ya. Disebut nama Allah, bergetar hatinya karena kecintaannya, kerinduannya. Nah, itu harusnya dikembangkan di bulan Ramadan, ya. Dan ini saja satu tugas tadabbur ini, luar biasa amalan, cukup membuat orang itu berbahagia. Iya. Tidak ada lebih bahagia dari orang yang tadabbur terhadap Al-Quran, mengamalkan kandungannya. Nah, baik, ini kita jawab pertanyaan saya dulu. Apakah batal puasa apabila menyikat gigi? Akan tetapi ada rasa buah padanya, lalu tertelan sebagian rasanya. Kalau dia sikat gigi saja, sikat gigi itu tidak ada rasanya, ya, sikat gigi. Yang ada rasanya itu pasta giginya. Iya. Jadi kalau dia memakai pasta gigi, dilihat pasta gigi jenis yang bagaimana. Kalau sikat gigi itu tidak ada masalah, sebab tidak ada yang masuk. Sikat gigi dia cuma membersihkan. Pasta gigi, ah ini punya bau, rasa. Kalau dia sangat kuat, bisa memberi rasa kenyang di dalam pencernaan, itu semakna dengan makan dan minum. Tidak boleh. Tapi kalau dia punya rasa bau hanya di mulut saja, itu tidak ada masalah. Karena siwak itu punya bau ya, siwak membuat mulut itu harum, siwak. Tetapi kadang dia masuk, ada terasa pedis di tenggorokan, tapi tidak masuk di cernaan. Karena itu siwak tidak bermasalah bagi orang yang apa? Orang yang puasa. Demikian pula pasta gigi. Kalau semisal itu, insyaallah taala tidak ada masalah. Iya. Masalah menelan ludah. Ini seorang harus pertengahan, jangan berlebihan, jangan pula menyepelekan. Jadi kalau dia baru berwudu, air masih mendominasi di mulutnya, dia keluarkan air itu. Sebatas air lebih mendominasi. Tapi kalau ludahnya sudah lebih mendominasi, maka sudah cukup. Iya. Karena tidak ada dari para as-salaf, mereka itu kalau habis makan sahur masih ada bekas-bekas makanan, mereka ludahkan setelah adzan subuh. Itu sudah dianggap selesai. Demikian pula kalau mereka habis wudu, ya, tidak disebutkan bahwa orang-orang yang puasa di kalangan as-salaf, nabi dan para sahabatnya, mereka kalau puasa sedikit-sedikit meludah, sebentar-sebentar meludah, sebentar-sebentar meludah. Tidak seperti itu. Ya, jadi yang dilihat dominasi ludah. Kalau dia sudah mendominasi di mulut, maka asalnya ludah itu boleh untuk ditelan, tidak ada masalah. Bahkan Imam Ahmad pernah ditanya, apa hukum orang yang dia kumpul ludahnya di mulutnya, dia buat ludahnya banyak begitu di mulutnya, ya, sampai banyak dia telan seperti orang yang minum, apa hukum puasanya? Kata Imam Ahmad, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Ya, sebab yang dia telan itu apa? Ludah. Sesuatu dari dirinya keluar masuk lagi, itu biasa, nggak ada masalah. Baik. Sholat tarawih bersama istri di rumah, apakah termasuk jamaah? Walaupun tidak dengan imam masjid, tidak ada masalah kalau dia sholat di rumah bersama istrinya. Diimami keluarganya itu bagus ya. Ya, itu bagus. Untuk si istri, dia sudah dapat pahala sholat bersama imamnya, sebab imamnya siapa? Si suami. Ya. Dan kalau suami ingin bagus, dia sholat bersama kaum muslimin, sholat berjamaah, begitu imamnya salam, dia berdiri lagi, tambah satu rakaat supaya genap. Pulang ke rumah, dia imami istrinya, keluarganya. Gak ada masalah. Baik. Nanti setelah itu dia witir bersama keluarganya, dia dapat banyak pahala. Jelas ya? Demikian. Dan baiknya itu dia lakukan kadang-kadang, kalau terus-menerus juga itu adalah hal yang perlu penetapan dalil khusus. Bagaimana pendapat yang rajih mengenai fikih puasa bagi ibu hamil atau menyusui? Ini pertanyaan yang banyak berulang ya. Iya, dan ini memang silang pendapat kuat di kalangan ulama. Iya. Dan saya juga tahu bahwa banyak dari ulama kita di masa ini itu memfatwakan bayar fidya dan qada puasa. Bayar fidya dan qada puasa. Karena mereka menganggap ada bentuk sakit di dalamnya, dan mereka anggap juga bahwa ini meninggalkan karena sebuah alasan, maka dibayar dua-duanya. Dan sebagian ulama kita ada yang memfatwakan cuman mengqadha saja, tidak bayar fidyah. Iya. Sebab fidyah itu telah terhapus hukumnya. Dan ini luas pembahasannya ya, untuk orang-orang yang mengatakan dia mengqadha saja dan mengatakan qadha dan bayar fidyah. Iya. Tapi sebagian ulama yang lain menguatkan bahwa perempuan hamil dan menyusui itu hanya membayar fidyah saja. sepanjang dia tidak puasa karena khawatir anak yang dia susui khawatir akan janinnya, maka dia hanya membayar fidyah. Nah, ini didukung oleh sejumlah dalil. Dalil yang pertama, penafsiran Ibnu Abbas menafsirkan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang mampu, kalau dia berbuka, maka dia memberi makan orang miskin. Saya sudah terangkan ya bahwa ini ayat dulu di awal keislaman. Awal puasa diwajibkan. Ya, yang mau puasa puasa. Yang mau tidak puasa enggak apa-apa dia tidak puasa, walaupun mampu puasa, sehat. Enggak apa-apa tidak puasa. Tapi kalau dia tidak puasa bayar fidyah. Hukum ini sudah terhapus. Atau bahasa lebih detailnya, lebih dikhususkan kandungannya, lebih dipersempit kandungannya. Karena itu Ibn Abbas menafsirkan ayat ini, ayat sudah terhapus hukumnya dan tetap untuk 4 orang. Ibn Abbas tetapkan untuk berapa? 4 orang. Yang pertama dan kedua, laki-laki dan perempuan tua yang sudah renta, tidak mampu lagi berpuasa. Yang ketiga, perempuan hamil yang khawatir akan janin yang dia kandung. Dan yang keempat, perempuan yang menyusui yang khawatir akan anak yang dia susui. 4 ditetapkan oleh Ibnu Abbas. Dan itu dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Iya. Jelas ya? Dan ini tafsir Ibnu Abbas terhadap ayat. Dan dimaklumi di buku Mustalah bahwa tafsirnya sahabat terhadap ayat, apalagi dalam hal yang seperti ini, itu punya hukum marfu, hukum seperti Nabi yang mengucapkan. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, yang memfatwakan hanya bayar fidyah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan di dalam kitab Syarhul Umdah ada nama Abu Hurairah. Dan beliau sebutkan tidak ada sahabat yang menyelisihi mereka. Maka ini namanya ijma' sukuti. Dan itu hujjah di kalangan ahlul ilm. Hujjah di kalangan ahlul ilm. Kemudian yang ketiga, dari sisi taisir, kemudahan. Dasarnya keringanan itu, ya, keringanan yang diberikan adalah bermakna kemudahan. Ya, bermakna kemudahan. Apalagi sesuatu yang tidak bisa dia tinggalkan, bukan dari kehendak dirinya sendiri sesuatu itu muncul. Ya, karena itu di dalam hal ini saya sendiri wallahu ta'ala alam, saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bayar fidyah saya, hanya membayar fidyah saya. Ya, dan itu yang saya pilih hingga hari ini. Berulang-ulang saya baca pembahasan ini, saya periksa, tiap kali saya periksa saya lebih yakin dengan pendapat ini. Ya wallahu ta'ala alam. Menjelaskan kepada kami perbedaan antara usul fikih dan qawaidul fikih. Ini bukan pembahasan usul fikih, qawaidul fikih sekarang ya. Kesempatan yang lain insyaallah. Banyak perbedaannya, tapi insyaallah di kesempatan lain. Apakah orang yang berdosa lalu dia bertobat masih akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dia lakukan? Kalau dia sudah bertobat, tobat itu menggugurkan dosanya. Iya. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Wahai, katakan wahai Nabi Muhammad, sampaikan firman-Ku kepada mereka. Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi apa? Maha Penyayang. Menunjukkan pengampunan. Jelas ya? Tapi yang menjadi masalah, siapa yang tahu obatnya diterima? Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Ya, kalau dia selalu khawatir terkait dengan masalah, khawatir tobatnya diterima atau tidak, itu aja. Kalau tobatnya diterima, insya Allah diampuni dosanya. Jelas ya? Bagaimana tobatnya orang yang meninggalkan puasa Ramadan selama bertahun-tahun? Ada tahun yang telah lampau. Apakah ada ketentuan qadha, fidyah atau yang lainnya? Ya, pertama apa sebabnya dia tinggalkan puasanya? Ditanyakan. Kalau dia karena udzur, maka dia wajib mengganti puasa tersebut. Wajib dia ganti puasa tersebut. Semua puasa yang dia tinggalkan. Kalau dia lupa jumlahnya, dia kira-kira. Ya. Dia perkirakan. Dan dia ganti sesuai dengan perkiraannya. Karena ini kewajiban yang wajib didatangkan. Kapan dia tinggalkan karena udzur, maka dia wajib mendatangkannya lagi. Tapi kalau dia tinggalkan tanpa udzur, ini yang silam pendapat para ulama. Apakah boleh diganti atau tidak? Iya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau menguatkan bahwa puasa tidak bisa diganti. Itu mirip dengan sholat. Kalau sudah pernah ditinggalkan sholat tanpa udzur, tidak bisa diganti. Menunjukkan besarnya dosanya, besarnya masalah. Ya, caranya dia tambal, dia memperbanyak puasa sunnah, sholat sunnah. Demikian. Walaupun jumhurul ulama berpendapat tetap dia ganti. Karena Ramadan itu satu bulan penuh, kapan kurang dia wajib mendatangkannya. Iya. Dan ini dua pendapat, punya dua sisi kekuatannya. Semuanya apa namanya? Dua pendapat semuanya kuat. Iya, semuanya kuat, tapi kalau seorang hati-hati dia tetap ganti itu lebih bagus insyaallah. Apakah syah sholat di saf antara dua tiang, terhalang oleh tiang? Ya, jawabannya syah saja. Sepanjang itu saf, maka syah. Tapi makruh, hukumnya makruh. Dan telah ada hadis yang menjelaskan tentang makruhnya hal itu. Kiat-kiat apa yang dapat menjadikan puasa kita berbobot di sisi Allah? Inilah yang sedang kita bahas sekarang ini. Ya, diperhatikan ya dari pembahasan ini yang kita bahas. Bagaimana cara menggabungkan dua pernyataan ini? Undur maqal wala tandur man qal. Lihatlah kepada apa yang dia katakan dan jangan engkau melihat kepada siapa yang berkata. Ya, ini benar ya. Sebab seorang itu yang dia cari adalah kebenaran. Walaupun yang mengucapkannya adalah lawannya, musuhnya. Yang mengucapkan anak kecil, walaupun yang mengucapkan orang kafir, kalau itu benar, dia terima. Kalimat hak. Sebagaimana syaitan, ya dia berucap ucapan yang benar. Ya. Nabi berkata, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Dia telah jujur kepadamu, tapi dia sendiri pendusta. Iya. Ya, itu. Jadi bagaimana mengkomprimikan dengan asar inna hadzal ilm din fanduru amman ta'khuduna dinakum, sungguhnya ilmu ini agama, lihatlah dari siapa kalian mengambil agama itu. Ya, tidak ada pertentangan ya, sebab yang pertama itu terkait masalah kewajiban menerima kebenaran. Iya. Dan hal yang kedua itu terkait dengan masalah kepada siapa dia belajar. Dan itu tidak ada pertentangan. Membela diri bila diserang sesama muslim, apakah termasuk ada niat membunuh? Ya, kalau dia membela dirinya, berusaha semampu mungkin membela diri, maka itu adalah hal yang baik. Hal yang baik. Ya, seorang diperintah membela dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kutila duna nafsihi fa huwa syahid." Siapa yang terbunuh karena membela dirinya, dia mati syahid. Iya. Dan di dalam sebagian hadis yang lain dikatakan kepada Nabi ya Rasulullah, kalau saya akhirnya membunuhnya, maka Nabi berkata dia di dalam neraka. Ya, karena dia tidak ada maksud membunuh orang ini, hanya karena tidak ada cara ya mengelak dari yang akhirnya dia terpaksa melakukannya. Nah, tapi semampu mungkin kalau dia diserang oleh seorang muslim, semampu mungkin dia hindari, dia menjauh. Itu semampu mungkin dia lakukan. Apakah setiap membaca Al-Quran harus bersuci? Apakah kalau sudah batal wudunya harus wudu lagi? Kalau harus, pada membaca Al-Quran ada dua di sini ya, pada membaca Al-Quran dan berhadas. Kalau untuk setiap membaca Al-Quran itu ada silam pendapat. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa tidak mesti seorang baca Al-Quran itu dia berwudu. Dan sebagian ulama berpendapat ada, kalau dia ingin baca Al-Quran wajib berwudu dahulu, bersuci. Iya. Adapun kalau seorang misalnya batal wudunya, apakah setiap batal wudu dia mesti berwudu? Jawabannya tidak mesti, karena wudu itu untuk kewajiban sholat. Adapun yang lain dianjurkan, disunnahkan. Mana yang lebih afdal? Apakah kita tetap berpuasa atau berbuka ketika melakukan safar dalam bulan Ramadan? Saya memilih tetap berpuasa dengan alasan susah nantinya jika membayarnya di luar bulan Ramadan. Ya, kalau safarnya safar ringan, safarnya safar yang ringan atau tidak terlalu berat atau sedang-sedang, maka afdalnya dia puasa. Dia tetap puasa. Iya. Karena dia melakukan puasa di bulan Ramadan di waktunya itu lebih afdal, lebih tepat. Lebih cepat melepas tanggung jawabnya. Apalagi alasannya penanya sulit dia. Punya waktu di luar apa? Ramadan. Tapi kalau perjalanannya berat, meletihkan, ya, afdalnya dia berbuka. Kalau meletihkan. Tapi kalau dia tetap berpuasa, tidak ada masalah. Karena Nabi pernah berpuasa di kondisi meletihkan juga. Mohon penjelasan bagaimana Nabi-Nabi sebelum Rasulullah Muhammad melaksanakan puasa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa diketahui puasa Nabi-Nabi dari Nabi Muhammad Adam sampai Nabi Muhammad? Ya. Kalaupun diketahui itu sudah terhapus hukumnya. Hukum yang ada sekarang kita puasa dengan tuntunan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ini dari hal yang perlu dalil untuk menjelaskannya. Karena terkait berita orang-orang yang telah lalu, kita tidak pernah lihat, tidak pernah berjumpa. Harus ada dalil. Ya. Yang disebutkan dari puasa-puasa seperti yang dilakukan di masa Nabi Zakaria, dilakukan oleh Maryam. Mereka tidak berbicara puasanya dengan tidak apa? Tidak berbicara. Tapi apakah tidak makan dan tidak minum juga? Wallahu a'lam. Ya. Kita hanya menetapkan sebagaimana yang datangnya dalam Al-Quran. Nah, itu bagusnya ya untuk seorang. Maka sebaiknya seorang itu jangan masuk ke dalam hal-hal yang apa, kalau dia tahu juga ya, belum tentu bermanfaat baginya. Bolehkah mendahulukan puasa Syawal sebelum mengqadha puasa Ramadan? Tidak, dia tunaikan dulu puasa Ramadannya. Sebab keutamaan puasa Syawal itu setelah puasa Ramadan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian setelah itu dia ikutkan dengan puasa 6 hari Syawal. Jadi katakan siapa yang puasa Ramadan, lengkap dulu Ramadannya. Ya kalau dia masih ada tunggakan, itu belum puasa Ramadan namanya. Belum lengkap. Jelas ya? Setiap anak tergadai dengan akikah, apa maksudnya? Kullu mauludin marhunun bi aqiqatih. Setiap yang dilahirkan itu terrahan dengan akikah, dengan akikahnya. Ya maksudnya itu adalah syafaat untuknya. Jadi kebaikan, tapi bukan dasar yang hal yang merupakan kewajibannya. Nah, sebab akikah itu menurut pendapat jumhurul ulama yang benarnya adalah sunnah muakkadah. Orang yang punya sawah dan ladang, kalau dijual nilainya 400 jutaan, apakah dia wajib haji? Ya. Kalau sawah dan ladang ini, sawah dan ladang ini tidak dia pakai, tidak masuk di dalam kebutuhan pokoknya, maka iya dia jual, kemudian dia haji. Sebab itu dianggap dia mampu. Jelas ya? Tapi kalau dia masuk dalam kebutuhan pokoknya, dia garap, dari situ dia makan, maka ini tidak ada kewajiban dia menjualnya, walaupun nilainya banyak. Sama dengan orang yang punya rumah, rumahnya nilainya mahal, tapi dia tinggal di rumah itu ya, tempatnya bernaung, maka ini tidak ada kewajiban dalam menjualnya. Ketika adzan subuh sudah berkumandang, akan tetapi makan sahur belum selesai, apakah boleh dilanjutkan makan dan minum? Apa puasanya syah atau tidak? Ya, ini masalah banyak muncul belakangan ya, karena ada hadis memang yang berbunyi, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi fala yad'uhu hatta yaqdi hajatahu minhu." Apabila salah seorang dari kalian mendengar adzan dan bejana makan di tangannya, maka jangan dia letakkan bejana itu sampai dia selesaikan hajatnya dari bejana tersebut. Ini hadis dipahami kalau begitu, dengar adzan masih tetap boleh makan. Ya. Dan ini petikan hukum yang tidak kuat. Ya, dan kebanyakan ulama kita mengatakan keliru. Kalau bahasa saya tadi lebih halus ya, tidak kuat. Ya. Sebagian ulama mengatakan itu keliru. Kenapa keliru? Menyelisih ayat Al-Qur'an. Nah, pertama sebelum kita bahas dari sisi kandungannya, dari sisi keabsahan hadis. Hadis ini dianggap lemah oleh Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razi. Dua imam pakar ahli hadis, dan di atas dasar ini dilemahkan pula oleh guru kami Syekh Mukbil rahimahullah. Syekh Mukbil pernah menguatkannya, tapi setelah itu beliau rujuk dalam menghasankan hadis ini, kemudian beliau masukkan hadis ini ke buku beliau yang satu yang berjudul Ahadit Mu'alla Zahiruha Siha, hadis-hadis yang mengandung cacat tapi zahirnya dia sahih. Itu beliau punya buku. Ada hadis yang lemah, ada cacatnya, tapi zahirnya orang tertipu karena zahirnya dia apa? Sahih. Terakhir beliau lemahkan hadis itu. Dan itu yang benarnya, hadisnya lemah. Andai kata hadisnya kuat, maka hadis ini maknanya seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi. Kata Al-Baihaqi, makna hadis ini boleh dia tetap makan dan minum sampai selesai hajatnya, itu kalau si muadzin adannya sebelum waktu. Kadang di adzan subuh kan boleh adzan sebelum waktu kan, adzan pertama. Kadang ada sebagian tukang adzan dia adzan sebelumnya 5 menit sebelum subuh, 10 menit sebelum subuh. Kalau diketahui tukang adzan adzan sebelum waktunya, dia tetap makan. Ini hadis yang dipakai. Itu penafsiran Al-Baihaqi. Pemahaman dari Al-Baihaqi rahimahullah. Ada itu yang benarnya ya. Sebab kalau tidak seperti itu akan bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr." Makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar subuh. Jadi makan dan minum sampai terbit fajar subuh. Artinya, kalau sudah terbit fajar, sudah adzan terbit fajar, berhenti makan dan minum. Itu ketentuan ayat. Iya. Tidak ada perkecualiannya di ayat. Jelas ya? Kemudian di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilail, fakulu washrabu hatta tasma'u ta'dhina Ibnu Maktum." Sungguhnya Bilal itu adzan di malam hari. Maksudnya adzan pertama. Kalau adzan pertama, Bilal, makan dan minum kalian. Sampai kalian dengar adzan kedua, adzannya Ibnu Maktum. Jadi kasih batasan terakhir ketika adzan Ibnu Maktum. Begitu dia adzan tepat waktu Ibnu Maktum adzannya. Karena dia ini orang buta. Kalau sudah dikatakan kepadanya asbahta, sudah masuk waktu subuh, baru dia adzan. Ibnu Maktum. Iya, disuruh berhenti itu batasan akhir. Jelas ya? Maka ini pemahaman yang benar terhadap hadis. Jangan salah paham. Iya. Karena itu sebagian orang menerapkan hadis ini, masya Allah. Iya. Pintar cara menerapkannya. Ada yang baru bangun tidur. Waktu subuh dia tahu jam 4.30 waktu subuh. Dia bangun jam 4.25. Dia ambil air satu gelas besar. Dia ambil piring. Menggunung lauknya. Ya. Dia simpan piringnya, airnya di atas tangannya. Makan. Adzan biarin aja adzan. Saya santai aja makan. Karena bejana masih apa? Di tangan saya. Itu pikirannya. Ya. Nah ini keliru yang seperti ini. Jelas ya? Ini gak boleh deh dalam memahami nas-nas yang kadang harus dikompromikan dengan nas yang lain. Iya, harus dipahami dengan baik. Bagaimana maksud hadis aftar al-hajim wal-mahjum? Berbuka orang yang melakukan hijama dan dihijama. Orang yang berbekam dan dibekam. Maksudnya kalau hijama itu membuat dia lemas, membuatnya akan berbuka nanti, maka tidak boleh seorang itu berbuka. Nah, itu maksudnya ya. Dikompromikan dengan riwayat-riwayat yang lain. 1 kali ragu-ragu ketika akan berbuat kebaikan. Bagaimana menghilangkan keraguan tersebut? Wah, ini pertanyaannya sederhana tapi luas pembahasannya. Ya, secara umum saya tidak tahu apa yang dimaksudkan di sini, kebaikan apa bentuknya. Yang jelas saya berikan ukuran. Kalau dia tahu itu kebaikan, sudah pasti itu baik, maka di dalam melaksanakan kebaikan ini, apakah layak dia lakukan atau tidak, nah, itu dia pertimbangkan. Kalau dia tidak bisa menimbang, dia minta orang yang lebih berilmu padanya dalam masalah itu menimbangnya. Kalau sudah ada pilihannya, maka dia sholat istikharah. Setelah itu tidak usah dia ragu. Nah, keraguan ini itu penyakit ya, sebab was-was. Bolehkah pembayaran akad istisna dilakukan secara kredit? Ini tidak cocok pertanyaannya kayak gini ya. Diterangkan istisna-nya itu bagaimana bentuknya. Istisna itu dua penggunaan. Ada penggunaan masa dahulu, istisna bermana salam, itu di kalangan orang-orang Hanafiya. Dan ada istisna di penggunaan orang belakangan. Dia membuat barang dan sebagainya. Ya kalau tanya yang seperti ini, perlihatkan bentuknya. Saya transaksi begini bentuknya. Nah, itu baru jelas gambarannya. Baik, ini kita baca lagi nanti di sesi berikutnya ya. Insyaallah taala nanti setelah akhir sesi, setelah sholat maghrib ya, ba'da isya kita lanjut sedikit kemudian tanya jawab. Di akhir sesi nanti ada 5 pertanyaan saya akan berikan terkait materi. Ini pesan dari para satidah panitia. Ada 5 pertanyaan saya berikan. Siapa yang menjawab pertanyaan yang pertama, kedua, dan ketiga, itu dapat tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di 1 jilid dalam bahasa Arab. Pertanyaan yang keempat dan kelima dapat terjemahan Minhajul Muslim. Tebal bukunya. Ya. Itu dua pertanyaan. Insyaallah taala di akhir sesi nanti. Semoga apa yang kita dengarkan ada manfaatnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Syarwallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.